kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam pembahasan hadis yang panjang, hadis Jabir tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi kemarin kita telah membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia bersa'i. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, hatta idza kana akhiru tawafi 'ala al-Marwah, sampai ketika akhir dari sa'inya, tawaf itu berkeliling sa'inya di Marwah, jadi Safa, dari Safa dulu ke Marwah, Safa ke Marwah, itu sekali Marwah ke Safa sekali, ya, kemudian Marwah ke Safa sekali lagi, sampai akhirnya yang ketujuh dari Safa ke Marwah, berakhirlah di Marwah. Lalu Nabi bersabda, ketika selesai tawaf atau sa'i, berakhir di Marwah, apa kata Nabi? Lu anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiyah waja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahil walyaj'alha umratan. Kata Nabi, siapa kalau seandainya aku mampu membalikkan urusanku apa yang telah aku selesaikan, ya, kalau seandainya bisa diputar balik, lam asuqil hadiyah, aku tidak akan membawa binatang sembelihan. Waja'altuha umratan, aku telah jadikan haji ini umrah. Faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahil. Siapa di antaramu yang tidak membawa binatang sembelihan, maka hendaklah bertahallul. Walyaj'alha umratan, jadikanlah hajinya ini sebagai umrah. Imam Nawawi mengatakan, hatta idza kana akhir tawafi 'ala al-Marwah fihi dilalah li madhhab Syafi'i wa jumhur anna adh-dhahaba min as-Safa ila al-Marwah marwata yuhasabu marrah, sehingga ketika akhir dari tawafnya adalah di Marwah. Ungkapan ini dalil atau argumen bagi mazhab Syafi'i dan jumhur bahwa berjalan dari Safa ke Marwah itu dihitung satu putaran. Jadi tidak dihitung Safa, Marwah, Safa lagi. Bukan itu satu putaran, tapi satu puran, satu hitungan satunya dari Safa ke Marwah. Kemudian dari Marwah ke Safa kedua. Safa ke Marwah satu. Ya, yang ketiga, Marwah ke Safa empat. Marwah Safa ke Marwah 5, ya, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Subhanallah, ada juga jamaah yang salah hitung. Dia anggap ya satu putaran ke Safa itu satu putaran. Nah, ini pentingnya kita belajar menasik haji dan umrah sebelum berangkat, berilmu sebelum beramal, sehingga amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Warruju' ila Safa thaniyatan, dari Marwah ke Safa kembali itu adalah yang kedua. Warujuk ila Marwah salisan, kembali dari Safa ke Marwah itu adalah yang ketiga. wa hakadha yakunu ibtida' as-sab' min as-safa wa akhiru bil marwah. Maka diawali dengan Safa, hitungan tujuhnya diawali dengan Safa dan berakhirlah di Marwah. Qala Ibnu al-Bint Syafi'i wa Abu Bakar As-Sayrafi wa min ashabina yuhasabu adh-dhahabu ila al-Marwah wa ruju' ila as-Safa marrah wahidah. Fayaqa akhir as-sab'i akhir as-sab'i fi as-Safa wa hadha al-hadith as-sahih yaruddu 'alayhima. Ibnu al-Bint Syafi'i, cucunya Imam Syafi'i dari anak perempuannya, dan Abu Bakar As-Sayrafi dari mazhab Syafi'i, menghitung bahwa pergi dari Safa ke Marwah dan kembali ke Safa itu satu putaran. Namun hadis sahih ini membantahnya, ya, yaitu dari Safa ke Marwah itu ada satu putaran. Wa kadza wa haka wa kadzalika amalul muslimin ala ta'aqubil azmani wallahu alam. Begitu amalan kaum muslimin sepanjang masa, yaitu dari Safa ke Marwah terhitung satu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya aku bisa merubah kembali apa yang telah lewat, pasti aku tidak membawa binatang sembelihan. Pertama, di sini Nabi memakai kata lau. Bukankah dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan jangan katakan lau, karena lau itu adalah amr syaitan, ya, perbuatan syaitan. Ulama mengatakan perkataan lau ketika berhubungan dengan takdir, maka itu tidak boleh. Rugi, kalau seandainya saya tidak pergi, pasti saya tidak begini. Maka dalam berhubungan dengan takdir, musibah, itu enggak boleh. Itu membuka, ya, pintu untuk syaitan. Tapi kalau seandainya untuk kebaikan, lau untuk kebaikan boleh. Ya, kalau seandainya saya pergi pengajian kemarin, saya akan dapat ilmu, misalkan gitu. Kalau seandainya saya kemarin hadir, nah, pasti saya lebih dapat lagi ilmu yang sebelumnya. Itu adalah untuk kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku bisa merubah apa yang sudah berlalu, yakni kalau seandainya balik lagi ke anu, tentu saya tidak akan membawa binatang sembelihan. Dan ini adalah untuk kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tamattu itu lebih afdal daripada ifrad. Tamattu apa? Yaitu haji, umrah dulu dia selesaikan, kemudian baru setelah itu haji. Dari mana kita ambil bahwasanya tamattu lebih afdal? Dari temani Nabi, dari angan-angan atau keinginan Nabi. Wah, Nabi mengatakan kalau seandainya saya begini, pasti saya begini. Ya, dan Nabi tidaklah berangan kecuali kepada yang lebih baik. Ya, kecuali kepada yang lebih baik. Maka ini menunjukkan bahwa tamattu itu lebih afdal. Kenapa Nabi qiran? Karena Nabi membawa binatang sembelihan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Faqama Suraqah ibn Malik bin Ju'shum. Faqala ya Rasulullah, al'amina hadha am li abadin? Suraqah bin Malik bin Ju'ashum, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah perubahan yang seperti ini, merubah haji menjadi umrah, khusus untuk tahun kita ini aja, atau selama-lamanya? Tahun besok, tahun berikutnya, sampai hari kiamat. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra. Lalu Nabi jalin jari jemarinya satu sama lainnya. Ya. Apa kata Nabi? Wa qala dakhalatil umratu fil hajj marrataini. La balli abadi abad. Kata Nabi, umrah dan haji itu sudah masuk. Umrah masuk kepada haji. Dan Nabi mengatakan, la bal li abadil abad. Tidak, bukan untuk tahun ini aja, tapi itu adalah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Wa qadima Ali bin Ali min al-Yaman bibuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas datang Ali dari Yaman. Ya, jadi para sahabat pada tahun itu semuanya pergi haji. Sahabat yang dari luar kota, kota Madinah, mereka merapat ke Madinah. Sehingga berangkat dari Madinah begitu banyak, sebagaimana disebut oleh Jabir di awal-awal hadis, menghadap ke depan sepanjang mata memandang manusia, ke kiri, ke kanan, ke belakang dari Nabi. Namun Ali diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dari Yaman beliau berangkat dengan membawa buddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawa yakni unta yang akan disembelih. Fawajada Fatimata radhiyallahu anha mimman halla. Dia temui Fatimah termasuk dari orang-orang yang bertahalul. Walabisat thiyaban sabiran. Beliau memakai pakaian yang sudah dicelup, yakni pakaian indah. Pakaian yang indah. Waktu halat, dia pakai celak mata jagi juga, berhias diri dia. Fa ankara dzalika 'alaiha. Ali mengingkarinya. Ya, karena Ali sedang berihram. Istrinya sudah mempersiapkan dirinya untuk dia. Imam Nawawi dia mengatakan, fi inkar rajuli ala zaujatihi ma ra'auhu minha min naqsin fi diniha li'annahu dhanna anna dhalika la yajuzu fa ankarahu. Sikap Ali ini ketika dia menemukan Fatimah dalam keadaan sudah orang bertahalul, kemudian dia memakai pakaian yang indah, kemudian dia bersolek, dia ingkari oleh Ali. Ya, dalam hal ini pengingkaran suami terhadap istrinya atas apa yang dia lihat dari istrinya, dari naqsin fi diniha, kurang agamanya. Dari mana kurang agamanya? Ya, ini orang sedang beribadah nih, loh kok bersolek gitu loh. Ini dinilai ada sebuah kekurangan. Li'annahu dhanna anna dhalika la yajuz. Karena dia mengira bahwasanya itu tidak boleh. Fa'angkarah. Ya, maka dia mengingkari. Maka begitu juga mungkin di rumah, apabila istri melakukan sebuah tindakan yang kita anggap adalah kekurangan di dalam agama, ya, atau perbuatan yang kesalahan, yang mungkar, maka hendaklah kita ingkari. Di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Faqalat. Ketika Ali telah mengingkarinya, lalu dia mengatakan, "Inna abi amarani bihadha." Ayahku menyuruhku untuk begini. Yani Rasulullah menyuruh Fatimah untuk melakukan hal yang demikian. Qal fa kana Ali yaqul. Adalah Ali mengatakan bil Iraq, di Iraq, fa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengadukan tentang Fatimah. Ya. Dia tidak nerima kondisi Fatimah. Lalu dikadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladhi sana'at, terhadap apa yang dia buat. Mustaftian li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima dzakarat anhu. Untuk meminta fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan oleh Fatimah tentangnya, yakni Nabi menyuruhnya. Lalu dia langsung konfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbartuhu anni ankartu dzalika 'alaiha. Lalu Ali mengatakan, ya, dia sebutkan, ya, ceritanya Ali. Aku beritahukan kepada Nabi, aku mengingkarinya, hal itu kepada Fatimah. Jadi ini ceritanya Ali nih waktu di Iraq, ya, diceritakan. Faqal, lalu Nabi mengatakan, sadaqat, sadaqat. Benar, benar. Madza qulta hina faradta al-hajj. Apa yang engkau ucapkan ketika wajib haji, yakni ketika engkau berihram, apa yang engkau ucapkan? Qala qultu, lalu Ali mengatakan, qultu Allahumma inni uhillu bima ahadda bihi rasuluk. Ya Allah, aku berihram dengan ihramnya Rasulullah. Ya, dengan apa Rasulullah berihram? Tamattu, tamattu, qiran, qiran, ifrad, ifrad, gitu lah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihramnya apa? Qiran. Ya, dia gandengkan antara haji dan umrah dalam satu niat karena dia membawa haji. Qala fa inni ma'al hadya fala tahil. Qala fa kana jama'atul hadi alladhi qadima biha Ali min al Yaman walladhi ata bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 100. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya bersamaku ada hadi. Maka jangan engkau bertahallul. Nabi ada hadyu, dia tidak bertahalul, maka juga Ali tidak bertahalul. Maka jumlah hadyu yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor. Qal fa halla an-nasu kulluhum waqassaru. Semua orang bertahallul. dan memotong rambut. Illa Nabi wa man kana ma'ahu hadyun. Kecuali Nabi dan orang yang membawa binatang sembelihan. Ungkapan Ali, qultu inni ahalla bima ahalla bihi Rasulullah, aku berihram dengan ihramnya Rasulullah. Ini telah berlalu pembahasan tentang waktu berihram, ya. Wa annahu yajuzu ta'diq al-ihram, yajuzu ta'diq al-ihrami bi-ihrami kal-ihrami fulan. Bolehnya kita mengkaitkan ihram dengan ihram orang lain, ya, sebagaimana Ali berihram dikaitkan ihramnya dengan ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sebutkan labbaik allahumma umrah atau labbaik allahumma hajjan muqarinan atau muqtarinan bil umrah atau labbaik allahumma umrah muqtarinan bil hajj atau labbaik allahumma hajjan, tidak. Tapi dia kaitkan dengan ihramnya Nabi. Maka di sini bolehnya seseorang berihram dengan ihramnya. Ya, contoh misalkan seorang suami berangkat dengan istrinya berpisah. Enak, istrinya dengan mahramnya berangkat. Kemudian dia berangkat dari negeri lain misalkan. Taruhlah dari luar negeri. Sama-sama sepakat untuk berangkat, tapi waktunya berbeda. Ya, ketemunya di Mekah aja. Lalu istri dia mengatakan, ya Allah, aku berihram dengan ihram suamiku. Ya, supaya klop. Ya, boleh. Sebagaimana berihramnya Ali dengan ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun. Hadha aidan taqaddama syarhu fil bab as-sabiq wa fi itlaqul lafd al-'am wa iradatul khusus. Li'anna 'Aisyah lam tahilla wa lam takun ma'a mimman saqal hadiyu ma man saqal hadiya. Dalam ungkapan ini semua orang bertahlul kecuali, ya, kecuali Rasulullah SAW dan orang yang membawa hadiyu. Ini adalah ungkapan umum, tapi dia maksud adalah khusus. Mana khusus? Ya, ini orang-orang yang bertahlul. Sebab Aisyah dia belum bertahlul, sementara dia tidak membawa hadiyu. Kenapa dia tidak bertahlul? Karena dia belum selesai umrah. Kenapa dia belum selesai umrah? Karena dia belum tawaf. Kenapa dia tawaf? Belum tawaf karena dia sedang haid. Ya. Wal muradu biqaulihi halan nasu kulluhum ay mu'azzamahum. Jadi maksudnya semua orang bertahlul, ini maksudnya adalah dominannya pada umumnya bertahlul. Wal hadyu bi iskanil dal wa kasriha wa tashdidul ya ma'al kasri wa takhfifi ma'al iskan. Ya. Hadiyu bisa hadi, bisa juga bacaannya. Amma qawlu wa qassaru fa innama qassaru wa lam yahlaqu ma anna al halaq afdal li'annahum aradu an yabqa sya'ran yahlaqu fil hajj. Mereka qasar, yakni memendekkan. Sunnahnya dalam memendekkan itu adalah memendekkan merata. Memendekkan merata, bukan memendekkan sedikit sini. Ada kan orang diambil sedikit depan, sedikit belakang. Atau tiga hal lain, itu tidak sesuai dengan yang disebutkan. Karena kalau memotongnya, motongnya merata semuanya. Kenapa disebutkan taksir, memotong, tidak halak, tidak mencukur? Sementara mencukur lebih afdal daripada mengkosor, karena mereka ingin membiarkan rambut sehingga bisa dicukur di waktu haji. Masih ada yang dicukur waktu haji. Falau halaqu lam yabqa sya'r. Kalau seandainya mereka cukur, berarti enggak ada tersisa rambutnya. Fakana taqsir huna ahsan liyahsul fi nusukaini izalatu sya'r, wallahu a'lam. Maka memendekkan di waktu di sini, yakni waktu umrah, lebih afdal, lebih baik, agar dia bisa melakukan mencukur rambut atau menghilangkan rambut di dalam kedua jenis ibadah, waktu umrah dan di waktu haji. Kalau seandainya dicukur di waktu umrah, nanti enggak ada lagi yang mau dicukur di waktu haji. Ulama memberikan rincian dalam masalah ini. Kalau seandainya masa umrah dengan haji itu berdekatan, contoh di sini adalah 4 hari, karena datangnya Nabi tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 8 sudah melakukan manasik, tambah lagi nanti cukurnya berarti tanggal 10, kurang lebih 6 hari ya. Itu dekat waktunya. Tapi kalau seandainya dia adalah jamaah dari Indonesia, dari gelombang pertama, orang yang berangkat di awal-awal, tanggal 6 Zulqa'dah dia sudah berangkat di Madinah 8 hari ya, berarti 6 tambah 8 sudah tanggal 13 ya, 14 Zulqa'dah sudah sampai. Berarti masanya ke haji itu kurang lebih hampir 1 bulan ya, atau misalkan 25 hari, panjang waktunya, rambutnya bisa tumbuh. Nah, maka dia lebih baik mencukur di waktu umrah, dan di waktu haji nanti cukur lagi ya. Nah, jadi di umrah mencukur sekali, di haji sekali, bukan 2 kali di haji. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan apa yang mananya dengan tahallul pertama, dengan tahallul kedua, karena adanya sebagian orang yang keliru di dalam memahami ini. Taib, wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita lihat ada pertanyaan. Oh ya, kita insyaallah diprediksi ya, bahwa maghrib nanti ada gerhana bulan, dan di Sumatera Barat hampir total. Setelah maghrib langsung, karena terbitnya bulan dari timur itu sudah terkena gerhana, karena gerhana pertemuan antara posisi bumi dengan bulan itu mulai dari jam 5. Tapi kalau jam 5 kan kita tidak kelihatan gerhana bulan. Dituntut kita untuk melaksanakan sholat gerhana bulan ketika kita melihat gerhana. Kalau seandainya jam 5 belum kita lihat ya, di bawah, masih di bawah ufuk gitu loh, tapi dia sudah terjadi. Nah, maka kapan kita melakukannya? Yaitu ketika sudah kelihatan. Kapan? Setelah terbenam matahari, terbitnya bulan itu ya, karena tanggal 14 malam 15 itu terbitnya bulan ketika matahari terbenam. Apa hukum dari sholat gerhana ini? Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan. Malah Nabi menyuruh dengan memanggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu cara panggilannya. Salatu jami'ah, ya salat berjamaah. Bagaimana caranya? Tata cara salat gerhana ini itu dilakukan dengan 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Yang pertama kita bertakbir takbiratul ihram, kemudian membaca 2 iftitah, kemudian berta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah. Dan sholat gerhana ini dilakukan dengan berjamaah. Ini termasuk sholat-sholat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah. Sholat gerhana, sholat id, ya, sholat istisqa, sholat minta hujan. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca bacaan yang panjang. Malam riwayat Ibn Abbas dijelaskan Nabi membaca surah Al-Baqarah, ya, di waktu gerhana itu. Kemudian setelah membaca bacaan yang panjang dikira oleh imam kurang lebih, lalu ruku seperti biasa, ruku membaca zikir ruku, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim. Rukunya diseimbangkan dengan berdiri, yakni panjang juga, lama juga rukunya. Ya, lama rukunya. Setelah itu berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Tapi sami Allahu liman hamidah. Tetap juga membaca Rabbana walakal hamdu. Setelah itu angkat tangan lagi. Setelah kita mengucapkan Rabbana lakal hamd, kita angkat tangan lagi, atau maksudnya bersedekap, kembali imam membaca Al-Fatihah. Qiraah lagi. Baca Al-Fatihah, kemudian membaca bacaan surat yang panjang, boleh jadi melanjutkan bacaan yang tadi. Ya, melanjutkan bacaan yang tadi. Tapi bacaan yang kedua lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian dia ruku, ruku kembali dengan panjang disesuaikan, atau lamanya disesuaikan dengan lamanya, tidak seperti lamanya berdiri tetapi disesuaikan. Ya, berarti tidak secepat ruku biasa, lama juga berukunya. Kemudian, tapi lama ruku yang kedua ini di bawah dari ruku yang pertama. Kemudian setelah itu i'tidal, ya, i'tidal yang lama, Rabbana lakal hamd, berdirinya agak lama. Kemudian sujud, duduk, sujud, ya, sujudnya juga panjang, lama disesuaikan, gitu ya. Jadi rukunya lama, sujudnya sama lama, disesuaikan dengan lamanya berdiri. Kemudian setelah itu, setelah ruku sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Dia lakukan seperti pada rakaat yang pertama. Berarti dia baca Al-Fatihah. Kemudian kalau mau melanjutkan bacaan tadi, dia lanjutkan panjang, tapi panjang atau lamanya yang ketiga lebih pendek daripada bacaan yang kedua. Kemudian ruku, lama juga disesuaikan lamanya. Kemudian berdiri dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian kembali membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca lagi, menyambung bacaan tadi. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian tasyahud, ya, tasyahud, kemudian salam. Setelah itu dianjurkan untuk khutbah. Nah, sholat kita ini sampai yang jali anunya, sampai bulannya itu terbuka. Tadinya gelap, mulai terang. Kalau seandainya kita masih sholat bulannya terang, segera diberhentikan, artinya dipercepat. Tapi kalau seandainya sholat kita sudah selesai tapi bulannya masih gelap, lanjutkan dengan doa, ya, berdoa. Nah, setelah itu baru ada khutbah, khutbah untuk mengingatkan kepada manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasanya gerhana itu adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita akan sholat gerhana insya Allah. Imam kita insya Allah Nasir, dan insya Allah setelah sholat maghrib kita sholat sunat, setelah sholat sunat baru kita mengerjakan sholat gerhana, dan ini kemungkinan sampai ke isya, ya, maka kurang lebih mungkin 5 menit sebelum waktu isya masuk. Kalau masuk isya masuk adalah jam 19.32 sampai 19.20 atau 25 selesai sholatnya, mudah-mudahan, ya, sehingga sholat isya atau azannya tidak lambat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan itu yang kita kerjakan nanti, dan kita sudah berilmu dengan pelaksanaan sholat kusuf kita. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk pada tanya jawab. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apakah suami berhak mencubit istri sampai memar? Itu memihik namanya, nak. Sampai membiru. Walau dalam keadaan bertengkar sehingga si istri tidak izin lahir atas perbuatan suaminya. Maksudnya apa ini? Tidak rela kali, ya. Baik. Dipiri. Nabi SAW mengatakan, pertama, ketika seorang menanyakan kepada Nabi, ma haqqu zawji ahadina alaih, apa hak sua istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Jadi siapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Kata Nabi, tut'imuhu idza tut'imuha idza ta'imt. Engkau beri dia makan jika engkau makan. Wa taksuha idza taksaita. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Jadi pakaian istri suami yang bayar. Suami beliin. Maaf kalau walaupun, ya, pakaian dalamnya, ya, suami yang beliin. Walaupun istri punya uang, ya, suami ini adalah kewajiban nafkah, bagian dari nafkah. Wala tadribil wajh, enggak boleh menampar istri. Ya, tidak boleh menampar istri. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekin istri. Wala tahjur illa fil bait, jangan didiamkan istri, tidak ditegur kecuali hanya di rumah. Di dalam Al-Quran dibolehkan kita, baik, apabila kita khawatir nusyuz dari istri, pembangkangan, wa'idhuhunna, wahjurhunna fil madaj wadribuhunna. Istri yang membangkang dinasehati, kalau tidak tembus, tidak bermanfaat nasihat, didiamkan di ranjang, ya, diisolasi, ya. Kalau tidak juga malah suami yang diisolasinya, ya, fadribuhun, pukul istri. Mukulnya bagaimana? Pertama berarti tidak boleh wajah. Yang kedua, ghairu mubarrih, tidak boleh berbekas, enggak boleh bercelaka. Jadi pukulan itu hanyalah bagian dari bentuk entakan, gertakan gitulah. Ya. Nah, sekarang enggak mencubit, memirik ya. Mencubit tapi berbekas. Nah, ini enggak boleh. Karena bagian dari tadi ghair mubarrih. Tidak melukai, tidak berbekas. Subhanallah. Kalau kita lihat, kalau berbekas itu bisa dibawa kepada KDRT. Bukti. HAM ya? Bisa. Ya, masa seistri ya mendakwa suaminya kan gitu kan. Kita mau mendidik nih. Nah, ini sudah diajarkan. Bahwasanya kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian kita ingin mendidik istri, jangan sampai berbekas. Ya, kalau seandainya ada terjadi. Kalau seandainya jangan berbekas berarti enggak pasti tidak ada pengaduan jadinya kan. Enggak bisa, enggak ada bukti. Nah, kemudian dalam agama kita memang bukan apa substansinya bukan melakukan itu gitu loh. Itu adalah salah satu cara untuk menasihati istri. Jadi tidak boleh mencubit istri sampai memar ya. Wallahu a'lam. Kalau istri menjadikan enggak mau memaafkan suami gimana? Ya. Allah pemaaf dan mencintai maaf dan mencintai hambanya pemaaf. Kita yang sering melakukan kesalahan kepada Allah, maka Allah memaafkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Allah mencintai hambanya memberikan maaf kepada yang melakukan kesalahan kepada dia. Nah, sekarang suami boleh jadi diakibatkan oleh pertengkaran, pasti ada sekian persen kesalahan dari istri yang menyebabkan suami melakukan hal yang demikian. Iya enggak? Tapi walaupun itu jadi memar itu ada sebuah kesalahan. Tapi apakah dengan ini tidak kita maafkan selama-lamanya? Sampai-sampai ada di antara kita ketika sakit hatinya sampai mati ambo tidak akan memaafkan? Apa kita tidak takut kalau seandainya Allah tidak memaafkan kita? Ya. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bin nisa'i jannah bin nisa'ikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian istri kalian dari penduduk surga? Dan ini kata ulama salah satu ciri istri yang akan masuk surga. Al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yaitu al-wadud istri penyayang, al-walud istri yang subur banyak anak keturunan, ya. Jadi diantara istri penduduk surga ya subur banyak anak, jangan dibatasi ya, KB lah, keluarga berencana atau kawin berencana bisa juga, ya. Ya ini punya anak banyak. Lalu al-a'ud ala zawjiha, yang kembali kepada suaminya. Bagaimana? Allati idza adzat au udhiyat, yaitu wanita, yaitu istri, apabila dia menyakiti. Siapa yang disakitinya? Suami. Berarti dia melakukan kesalahan kepada suaminya. Au udhiyat, atau dia disakiti atau dizalimi oleh siapa? Oleh suaminya. Qalat, lalu dia mengatakan, hadhihi yadi ala fi yadik, ini tanganku di dalam genggamanmu. La azuku ghamdan hatta la azuku ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa merasakan mejamkan mata, enggak bisa tidur sampai engkau ridha. Ya, ada istri dia menyakiti suaminya, enggak mau minta maaf, dia sudah salah, enggak mau minta maaf. Ya, ini istri yang hati keras nih. Sudah salah, enggak mengakui kesalahan. Enggak mau minta maaf. Kalau istri salah dia minta maaf itu lumrah. Karena dia salah. Sekarang suami yang melakukan kesalahan kepada istri, tetap istri minta maaf kepada suaminya. Dia katakan, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha. Berarti di sini substansinya adalah istri selalu mencari keridhaan suami. Ya, ini adalah tanda-tanda di antara istri yang masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi bagi pertanyaan tadi, istri yang dia tidak izin atau tidak maafkan, maafkanlah suaminya secepatnya, biar ya, biar termasuk istri yang masuk surga insyaallah taala. Ya. Ya, ini disebutkan tadi sehingga si istri tidak izin lahir batin atas mertua suaminya, lalu menangis karena semasa orang tuanya masih hidup hal itu tidak pernah dia lakukan oleh ayahnya, yakni ayahnya dia tidak pernah memiliknya. Ya, ini hal ini adalah harus dia perbaiki, dia harus minta memaafkan suaminya. Ya, kalau seandainya dia tidak suka, hulu. Ya, apakah mau menjadi wanita yang tidak bersuami? Menjadi wanita bersuami lebih baik daripada tidak bersuami. Karena suami adalah salah satu pintu surga bagi sang istri. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, aina anti minha minhu, di mana posisimu darinya? Fa innahu jannatuki wa naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu. Bismillah. Semoga Allah memasukkan ana, ustaz dan ikhwan semuanya ke dalam surga Firdaus, amin. Ana bertanya, ana hamba Allah dari Ulak Karang ingin bertanya, seberapa penting kita mengimani bahwa Allah itu berada di atas arsy, ustaz? Apakah dalam hal akidah juga terdapat perbedaan pendapat seperti ilmu fikih, ustaz? Sangat penting. Sebab bagaimana Anda akan mengibadati Allah? Bagaimana Anda akan berdoa kepada Allah kalau Anda tidak meyakini apa yang telah diyakini oleh Rasulullah SAW? Jahmiyah, orang-orang berpemahaman Jahmiyah, mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di tempat, tidak di langit. Ya. Apa yang dikatakan oleh ulama? Jahmiyah pengen mengatakan bahwa tidak ada di langit yang engkau ibadati. Lalu bagaimana kita? Kalau ketika seorang mengatakan di kebun itu ada pohon korma, tapi pohon kormanya tidak berdaun, tidak berbatang, tidak berbuah, tidak berurat, ya, ada enggak pohon kormanya? Enggak ada. Nah, dia ingin menghilangkan. Ya. Nah, ini keyakinan ini sudah sepakat ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah di arsy. Al-Qur'an yang mengatakan. Maka ulama mengatakan ketika seorang mengatakan Allah tidak di arsy itu sesat. Karena ini adalah sebuah keyakinan, kesepakatan yang sudah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakannya, para sahabat sudah setuju, sudah sepakat dalam hal ini. Kemudian apakah dalam masalah akidah ada terdapat perbedaan pendapat? Di dalam persial, di dalam persialnya, yakni rincian yang sangat mendalam, yang mana di situ dalil-dalil sangat sedikit, ada terjadi perbedaan. Contoh, ulama sepakat bahwasanya Nabi naik ke langit, ketemu dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu. Tapi terjadi perbedaan pandang ulama, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Terjadi perbedaan pandang ulama. Dan ini karena dalilnya sangat sedikit gitu. Ada yang mengatakan lihat, ada yang mengatakan tidak. Dan ini satu hal ke apabila dia sudah pergi kepada rincian persial di dalam sesuatu pembahasan, boleh jadi agak terjadi terjadi perbedaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema tapi mohon penjelasan Ustaz. Pada saat sholat Idul Fitri kemarin, sebagian ada yang sholat di masjid dan ada yang di rumah, khususnya ibu-ibu. Pertanyaan saya, bolehkah saya yang sudah sholat Idul Fitri di masjid terus pulang untuk mengimami istri dan anak-anak perempuan di rumah? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Di sebuah sekolah ada amalan yang membaca Al-Fatihah 100 kali sehari bagi orang tua. Orang tua wali muridnya, bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ibadah yang tidak dibatasi, apabila dibatasi butuh dalil. Membatasi membaca Al-Fatihah 100 kali butuh dalil. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka amalan ini tidak disyariatkan. Ya. Jadi tidak boleh kita melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah hukum lagu kebangsaan? Bukankah Saudi juga ada lagu kebangsaan? Bagaimana sikap kita? Lebih baik diam atau menyanyikannya. Lagu kebangsaan kata-katanya tidak ada bermasalah. Ya, ungkapan yang ada dalam lagu kebangsaan tidak ada masalah. Maka insyaallah tidak apa-apa. Apakah benar pembagian tauhid bid'ah? Enggak benar. Ya. Pembagian tauhid kepada tiga bagian itu adalah istiqra, hasil dari analisa. ya, dari ulama, dalil-dalil itu semuanya bermuara kepada tiga pembahasan. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang apa yang dilakukan oleh Allah dari perbuatan Allah. Ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu adalah pembagiannya bagi ulama, ada yang bagi tiga, ada yang dibagi dua. Ya, kalau bagi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Ada yang dibagi dua. Tauhid ma'rifati wal itsbat wa tauhidul iradah wat talab. Tauhid ma'rifah, ma'rifah itu mengenal, mentauhidkan yang dikenal. Apa yang dikenal? Tentang perbuatan Allah, kita mengenal perbuatan Allah. Wal itsbat itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti dalam poin yang pertama itu terdapat dua tauhid bagi yang memberi, membaginya menjadi tiga. Yang kedua, tauhid al-iradah wat-talab, yaitu mentauhidkan keinginan, keinginan seorang untuk beribadah, dia hanya beribadah kepada Allah. Wat-talab, permohonannya, adalah dia hanya meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhidnya uluhiyah. Jadi tidak ada masalah, dan itu bukan dari bagian dari bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bersalaman dengan wanita tua yang bukan mahram, sedangkan ibu angkat ana bukan mahram ana, umur tua, meskipun ada ikhtilaf, bagaimana menurut ustaz yang benar? Siapa yang mengatakan ada ikhtilaf? Ya, kalau seandainya kita adalah dengan ibu angkat kita, ya, itu dia bukan mahram kita. Ada seorang waktu kita ngaji dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ada yang bertanya, Syekh, tetangga saya ada seorang nenek-nenek tua, nggak ada yang membantunya. Lalu bolehkah saya membantunya? Ini mungkin membantu berduaan terus. Apa? Kata Syekh, boleh, asalkan Anda nikah dulu dengan dia. Ya, jadi kalau sudah nikah berarti sudah boleh untuk berduaan, untuk ya, karena itu dia bukan mahram. Baik. Ada lagi dalam masalah anu. Waktu itu kalau enggak salah kita datang ke Madinah itu ketika masa-masa haji kalau enggak salah. Jadi ada pertanyaan, dalam pertanyaan itu Syekh, saya di jalan. Lalu saya melihat ada nenek-nenek yang mau melewati jalan. Ya. Kan takutnya tabrak mobil ke apa. Lalu saya bantu untuk mengiringinya. Dia pegang tangan saya. Gimana hukumnya? Kata Syekh, kan bukan Anda yang memegang. Ya, enggak boleh kan kita yang memegangnya. Ya, kalau dia memegang tidak ada dosa kita. Ya, kadang kan enggak mungkin juga. Jangan. Ya, kita nanti jatuh dia. Baik. Apakah nanti akan ada gerhana bulan? Apakah boleh melaksanakan sholat gerhana sendirian? Sholat gerhana itu sebagaimana kita sebutkan tadi, disyariatkannya adalah berjamaah. Tapi kalau seandainya sendirian, wallahu a'lam, mungkin boleh, wallahu a'lam. Tapi disyariatkan berjamaah. Sebagaimana doa sholat istisqa, sholat id, ya, dianjurkan untuk berjamaah. Dan insyaallah Masjid Al-Hakim akan kita laksanakan insyaallah taala. Kemudian mungkin di tempat-tempat pemirsa Suro TV ada di daerahnya melaksanakan salat gerhana, silakan bergabung di sana. Allah taala alam demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.